Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat dan juga hidayah kepada para pemirsa dan seluruh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua di radio yang kita cinta ini, melanjutkan pembahasan tentang metode beragama yang benar atau cara beragama yang benar atau yang disebut oleh para ulama dengan istilah manhaj. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan poin yang ke-9 dari pembahasan tentang konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam berdakwahnya mereka mengedepankan akhlak, menjadikan akhlak dan demikian juga tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa itu sebagai konten dakwah mereka. Para pemirsa dan pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kita untuk bertauhid dan itu adalah visi utama daripada risalah beliau. Namun di samping itu pula ada satu sisi yang itu menjadi penumpang utama terbentuknya tauhid, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Karena sejatinya berakhlak itu bukan hanya berakhlak kepada sesama manusia, tapi berakhlak itu mencakup dua sisi. Sisi horizontal, sisi vertikal. Sisi horizontal adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Sisi vertikalnya berakhlak kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan kita. Maka sejatinya agama ini agama akhlak. Maka sejatinya tauhid itu adalah akhlak. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Maka ini poin yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwasanya akhlak itu mencakup dua sisi tersebut. Dua sisi yaitu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada pencipta kita, dan akhlak yang paling utama, paling prioritas dalam kita berakhlak kepada Allah adalah bertauhid. Jika bertauhid itu adalah sebaik-baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pondasi akhlak kita kepada Allah, maka lawannya tauhid yaitu syirik adalah seburuk-buruk akhlak kepada pencipta manusia. Kemudian berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada tetangga seperti berakhlak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, yang semua ini diajarkan di dalam Islam. Ya, bahkan di dalam Islam itu sampai etika yang sangat sepele yang sering dilupakan, yang mungkin banyak orang tidak peduli adanya etika di kondisi tersebut ya, karena kondisi yang sangat rendah, yaitu dalam hal buang hajat. Di dalam hal buang hajat, maka di dalam Islam itu ada aturannya buang hajat, ada etika, sehingga etika yang semakin menjaga martabat, memuliakan manusia ya. Makanya sampai ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berjumpa dengan salah seorang penguasa raja musyrik ya kan, dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah hal 'allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah, apakah nabimu mengajarkan kepadamu sampai dalam masalah buang hajat, adab dalam buang hajat ya? Maka kata Salman Al-Farisi, ajal ya, iya benar, 'allamana nabiyyuna, ya, Nabi kami mengajarkan kepada kami sampai dalam masalah etika berbuang hajat. Ya, ini menunjukkan apa? Dalam masalah sepele, dalam kondisi yang sedemikian rendah ya, tidak tidak dipedulikan oleh banyak orang nilai etika di dalam hal tersebut, itu pun diajarkan di dalam Islam, maka ini menunjukkan Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi budi pekerti yang baik. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam akhlak itu ada kaitannya dengan akidah. Ya, di dalam Islam akhlak itu ada kaitannya dengan akidah, yang mana akidah itu adalah prinsip di dalam kita beragama. Maka di dalam berakhlak itu ada nilai-nilai iman, ada nilai-nilai iman yang itu menjadi pokok kita dalam beragama. Semakin sempurna akhlak seseorang, maka menunjukkan imannya semakin sempurna. Semakin rendah akhlak seseorang, itu menunjukkan kualitas iman dan akidahnya itu semakin buruk. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Sempurna imannya ahsanuhum khuluqan." Adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. "Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihi." Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya. Maka di dalam Islam ini akhlak itu bukan hanya suatu tidak difahami sebagai suatu cabang atau aksesoris saja. Tapi akhlak di dalam Islam itu adalah bagian daripada iman, bagian daripada akidah. Ukuran baik dan tidaknya agama seseorang bisa dilihat daripada dari bagaimana akhlaknya. Ya, Ustaz, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, saya punya tetangga gak pernah sholat, puasa juga gak pernah, KTP-nya Islam, tapi gak menjalankan syariat Islam. Tapi Ustaz, kalau sama tetangga tuh baik sekali, ya, suka membantu, ya, pokoknya kalau orang berhutang kepadanya ya diutangi, orang dibayar ya nggak apa-apa." Ini gimana Ustaz? Berarti ini berarti imannya sempurna ini Ustaz. Maka kita katakan bahwa yang seperti ini belum dikatakan berakhlak. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang Islam yang paling baik, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, orang yang seperti yang disebutkan tadi itu belum dikatakan berakhlak. Ya. Karena akhlak bukan hanya kepada sesama manusia. Tapi ada satu sisi akhlak yang dia cacat, satu sisi akhlak yang dia tidak pedulikan. Kalau dia peduli dengan tetangganya, peduli dengan sesama manusia, ya, tapi dia acuh kepada Tuhannya, dia tidak peduli dengan Tuhannya, ini tidak bisa dikatakan berakhlak yang seperti ini. Ya. Tuhan yang menciptakannya dari air yang sangat hina menjadi balita, menjadi kemudian ya enggak anak kecil yang enggak bisa apa-apa. Allah bekali pendengaran, penglihatan, fisik yang kuat, tenaga, dia menjadi dewasa. Menjadi dewasa fisiknya dan juga akalnya. Allah yang berikan dia rizki. Allah siapkan surga jika dia berbuat baik, ya kan? Lalu kemudian dia lupakan Tuhannya. Apakah yang seperti ini disebut berakhlak? Ya, tidak. Jadi jangan disalahpahami hadis ini. Jadi akhlak itu mencakup dua hal. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama manusia. Ketika seseorang mampu berakhlak baik di dua sisi ini, maka dialah akmalul mu'minin. Ya. Manusia yang paling sempurna imannya. Kalau dia hanya berbuat baik, berakhlak kepada sama manusia tapi acuh terhadap akhlak kepada Tuhannya, maka yang seperti ini tidak bisa disebut berakhlak karena dia telah meninggalkan prioritas. Ya, dia meninggalkan prioritas. Baik. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, akhlak yang mulia itu juga bernilai amal saleh. Bernilai amal saleh yang sangat besar pahalanya dan dapat menjadi yang mulia di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengatakan, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu amalan pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang yang beriman di hari kiamat melebihi beratnya timbangan akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang suka bicara kotor. Ya. Ternyata amal soleh itu bukan hanya sholat ya pemirsa, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tapi segala interaksi baik kita kepada sesama manusia itu bernilai amal soleh. Karena barangkali ada sebagian yang salah paham tentang definisi amal soleh ya. Mungkin dari namanya yang disebut amal ya, sehingga amal itu identik dengan tindakan fisik ya, sehingga barangkali ada yang menganggap bahasanya amal soleh itu ya hanya ibadah-ibadah fisik yang di ya yang aturannya jelaskan oleh syariat seperti i'tikaf, seperti puasa, seperti sedekah, semuanya semua itu amal soleh. Tapi ternyata amal soleh itu luas sekali cakupannya. Interaksi kita, akhlak baik kita kepada sesama manusia itu bernilai amal soleh. Kejujuran kita kepada orang lain, ya kan? Senyuman kita, kepedulian, ya kan? Mudah membantu, ringan tangan, ya. Ringan tangan tanpa pamrih, tanpa kepentingan, ya. Itu semua adalah amal soleh yang luar biasa. Ya, bahkan kata Nabi, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat melebihi beratnya timbangan akhlak yang baik. Ya, ini. Di dalam sabda yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat nanti, yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. Jadi kalau kita mau tinggal dekat bertetanggaan dengan Nabi nanti di akhirat, itu dengan cara gimana? Memperbagus akhlak. Semakin bagus akhlaknya, itulah yang mendapatkan soft pertama, ring satu, dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di dunia, untuk bisa dekat dengan seorang pejabat ya, untuk bisa dekat dengan pimpinan atau misalnya ketua MPR atau DPR ataupun presiden ya kan, ya di dalam sidang paripurna itu untuk bisa menempati kursi soft pertama, yang paling dekat dengan pimpinan. Tidak sembarangan. Orang barangkali untuk bisa duduk di soft pertama itu harus berjuang bertahun-tahun, mengeluarkan uang yang mungkin ratusan atau bahkan miliaran. Ya, karena biasanya yang berada di soft pertama adalah fraksi-fraksi partai yang besar ya. Partai-partai yang banyak pendukungnya kan. Tidak sembarangan untuk bisa duduk di situ, maka sebuah kemuliaan kan untuk bisa duduk di situ. Kalau di dunia dinilai dengan banyaknya follower, banyaknya pengikut, banyaknya pencoblosnya, maka kalau di akhirat itu yang menjadi tolak ukur adalah akhlak. Tidak sembarangan untuk bisa berada di ring satu bertetanggaan dengan Nabi, itu enggak sembarangan. Ya. Caranya adalah dengan memperbaiki akhlak. Siapa yang tidak mau bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, dihinakan, ya hati kita pedih, sakit, hati kita bergejolak ketika kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicela. Maka itu tanda cintanya ataupun rindu orang-orang beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu syaratnya adalah dengan apa? Memperbaiki akhlak. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, beliau juga ditanya tentang dosa apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Faqala al-famu wal-farju, yaitu dosanya mulut dan dosanya kemaluan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Jadi akhlak yang baik itu adalah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Itu berakhlak yang baik. Dan kita sebagai orang-orang beriman yang telah komitmen untuk berprinsip dalam beragama ini, mengikuti jalannya ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengikuti manhaj salaf, manhajnya para salafus salih, itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus menjadi teladan dalam hal ini, harus menjadi teladan masyarakat dalam hal ini. Karena seharusnya ataupun wajarnya seseorang, ya, seseorang itu ketika prinsip agama yang sudah benar, di atas prinsip yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, maka harusnya akhlaknya pun semakin baik. Harusnya akhlaknya itu menjadi teladan bagi masyarakat yang lain. Nah, itu kalau jika tidak terjadi seperti ini, maka ada yang salah dalam hijrah kita ini. Ada yang salah dalam ngaji kita ini, ya. Kalau sampai kita bertahun-tahun kemudian akhlak kita kok tidak baik, nah ini menunjukkan ada yang salah di dalam ngaji kita ini. Ya. Mungkin yang salah adalah niat kita, ya. Niat kita untuk apa? Coba ditanyakan kembali kepada hati kita, untuk apa saya wirawiri pengajian ke sana ke sini? Untuk apa saya itu ngaji? Untuk apa saya itu hijrah? Ditanyakan dan jawab dengan jujur. Jika ada niat-niat yang kotor yang menodai perjuangan hijrah kita, maka segeralah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbaiki. Ya, karena ilmu dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi mengatakan, ya, amalan yang paling banyak memasukkan dalam surga itu taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa itu di antara nilai adalah ilmu. Wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Ya. Ini maka ahlu sunnah atau disebut dengan salafi itu tidak bisa dipisahkan dengan akhlak, itu enggak bisa dipisahkan. Memang ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, yang mana itu merupakan visi utama dakwahnya Rasulullah SAW dan seluruh Nabi. Tapi mereka juga tidak meninggalkan sisi akhlak. Makanya ini termasuk di dalam, dimasukkan para ulama menjadi salah satu di antara konten dakwahnya Ahlussunnah. Ini akhlak. Nah, ini akhlak ini sangat penting sekali. Berakhlak itu sangat penting sekali. Kalau tidak salah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Risalah Tatmuriyah, ya, beliau memasukkan, ya, setelah beliau menjadi risalah yang berisi tentang manhaj, ya, tentang akidah. Kemudian beliau memasukkan juga di situ ciri ahlu sunnah adalah akhlak. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling berakhlak. Nah, sekarang kita coba tanya kepada diri kita, apakah ahlu sunnah wal jamaah di negeri kita ini, di zaman saat ini, akhlak mereka sudah menjadi panutan umat ataukah belum? Maka silakan jawab sendiri. Jika yang terjadi belum, maka istighfar semuanya. Kita jadikan itu sebagai bahan introspeksi, dan kita tidak perlu menyalahkan fulan dan fulan, tapi kita mulai daripada diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai seorang, ya, jangan sampai ribuan, ratusan ribu atau bahkan jutaan orang terhalangi dari hidayah ahlu sunnah wal jamaah. Terhalangi dari hidayah untuk mengikuti jalan beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara akhlak kita yang tidak baik. Karena masyarakat itu yang dilihat, ya, bukan ucapan kita, ya, mereka masyarakat luas sana, di luar sana, masyarakat awam, ya, itu yang mereka lihat bukan prinsip kita, Quran Sunnah, bukan. Yang pertama yang mereka lihat itu adalah akhlak. Maka akhlak yang baik itu menjadi pintu gerbang. Ya, itu menjadi pintu gerbang mereka untuk menerima hidayah. Ini kalau pintunya belum dibuka, kita paksakan mereka mendapatkan hidayah, dia enggak akan bisa masuk. Caranya supaya kita bisa membuka hati manusia untuk mendapatkan hidayah itu adalah dengan berakhlak dengan mereka. Ya, setelah kita juga mendoakan mereka, ya, berikutnya adalah dengan berakhlak yang baik. Ya. Banyak yang mengeluh ya tentang ini orang tua belum setuju saya berhijrah, orang tua belum setuju saya berpakaian sesuai dengan sunnah, ya kan? Ya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah tetap kita tidak boleh menuruti atau mentaati perintah orang tua dalam hal yang dibenci oleh Allah, dalam hal yang melarang perintah Allah, enggak boleh. Tapi bersamaan dengan itu juga kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Bahkan sekalipun orang tua kita itu musyrik. Ya, atau non-Islam. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, insya Allah dengan kita berbuat baik itu insya Allah hati orang tua itu terbuka. Pemirsa adalah orang tua, pemirsa adalah ayah bagi anaknya, pemirsa adalah ibu bagi anaknya. Ketika melihat seorang anak, ya, berbuat baik kepada kita sebagai orang tua, tidak ada orang tua yang tidak tersentuh, ya, tidak ada orang tua yang tidak terenyuh, itu enggak ada. Ini fitrah bagi semua orang tua. Maka demikianlah kita berlaku kepada orang tua, tampakkan akhlak yang baik. Nanti dulu banyak bicara, nanti dulu banyak berbicara menjelaskan ini dan itu, menjelaskan tentang isbal, menjelaskan tentang rokok, menjelaskan nanti dulu. Tunjukkanlah akhlak yang baik sampai muncul ketertarikan kedua orang tua kita terhadap jalan hidup kita saat ini. Nah, itu baru masukkanlah ya tauhid, masukkanlah akidah dan sebagainya, masukkanlah ibadah, ya prinsip manhaj dan sebagainya. Jadi yang dilihat ya masyarakat melihat akhlak kita, ya. Terkadang mereka itu menolak dakwah bukan karena argumentasi kita yang enggak kuat. Argumentasi kita, argumentasi Ahlussunnah itu masyaallah argumentasi yang paling kuat. Ya. Argumentasi yang ilmiah, ya, masya Allah, alhamdulillah, kita mendapatkan hidayah untuk beragama Islam itu secara ilmiah. Ya, mereka mengakui itu, banyak yang mengakui hal tersebut, tapi tidak kemudian melihat argumentasi yang ilmiah yang kuat kemudian mereka semata-mata menerima itu, enggak. Orang awam tidak seperti itu pola pikirnya, kan? Mereka lebih melihat kepada bagaimana akhlak kita, ya. Nah, maka bisa jadi seseorang itu misalnya dia punya tetangga, kan, tetangga yang masih awam, berbagi beras, menolong, mengantarkan ke rumah sakit, menjagakan rumahnya, ya. Kemudian mengajari juga anak-anaknya di waktu dia senggang, ya, bersama anak-anak kandungnya juga, kan, yang interaksi yang baik seperti itu, mungkin ada satu akhlak kita kepada dia yang menjadikan itu menjadi pintu hidayah. Ya, bisa menjadikan pintu hidayah, kita enggak banyak bicara, kan. Nanti dia akan tertarik, nanti dia akan mencari informasi, oh gimana? Di internet atau di mana, ya kan? Akhirnya dia mendapatkan hidayah, maka bisa jadi satu akhlak yang kita lakukan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir karena seorang bisa dapatkan hidayah dari jalan itu. Ya, maka ini perlu diperhatikan ya para pemirsa sekalian. Jangan sampai ya, ahlu sunnah yang begitu mulia ini, manhaj salaf yang begitu mulia ini dan barokah ini ternodai karena oknum yang tidak berakhlak baik, sehingga dengan buruknya akhlaknya itu menjadikan seorang itu antipati dengan jalan kebenaran ini, menjadikan banyak orang terhalangi hidayah daripada jalan kebenaran ini. Maka kalau kita sudah memegang manhaj salaf ini, semua mata menuju kepada kita. Sampai saat ini yang namanya kebenaran itu masih terasa asing walaupun negeri kita ini. Ya, bayangkan cadar saja. Ya, cadar saja. Ya, belum lama terjadi ada yang seorang yang disebut ustadz kemudian menarik cadar, itu terjadi di negeri negeri mayoritas muslim, ya kan? Artinya gimana? Ini semua mata itu menyorot kepada kita, menyorot kepada kita. Kalau kita nggak berakhlak baik, itu dampaknya bukan hanya untuk kita dan orang yang kita tidak akhlaki baik, dampaknya bukan untuk itu saja, tapi kita membawa bendera ahlu sunnah. Coba tampilan kita sudah nyunah seperti ini, sudah nyunah, ya, sering ke masjid, sholat jamaah, masya Allah, sering kajian, kemudian kita berakhlak buruk, itu dampaknya bukan hanya kepada kita dan korban kita, na'udzubillah, tapi itu dampaknya kepada ahlu sunnah, kepada manhaj salaf, kepada jalan hijrah, kepada kebenaran yang teman-teman bawa saat ini. Nanti orang bisa menilai, menuduh jalan hidup kita, manhaj salaf ini adalah, oh ternyata kayak gitu ya, ucapannya, ucapannya garang ya, ucapannya keras ya, suka mencela ya, na'udzubillah. Kalau ngutang orang bayar ya, itu kita berpikir ya, ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang memaksa kita untuk mengedepankan akhlak yang buruk, na'udzubillah, itu ujian dari Allah ya, maka kita berpikir bahwasanya kita ini berbeda dengan yang lain, kita ini penuntut ilmu, kita ini sudah berhijrah, kita ini membawa nama ahlu sunnah wal jamaah manhaj salaf. Jangan sampai gara akhlak buruk kemudian seorang nanti orang-orang jadi antipati karena semua mata tertuju kepada kita saat ini. Para pemirsa radhi muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya di dalam sabdanya yang lain ketika berbicara tentang keutamaan akhlak ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik itu dapat menaikkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik, sungguh dia akan mencapai derajat orang-orang yang banyak puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Jadi dengan seorang itu berakhlak baik, ternyata dia bisa menggapai, mendapatkan pahala tahajud ya, pahala orang yang seling puasa. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak yang baik. Mungkin orang, bisa jadi seorang itu dalam hal ibadah mahdhah itu pas-pasan. Ya, maksudnya yang penting wajibnya tertunaikan ya dalam masalah ibadah mahdhah. Ya, seperti puasanya mungkin dia saldo puasa sunnahnya ya. Tabungan puasa sunnahnya itu enggak banyak. Nah, dia lebih fokusnya ke puasa Ramadan yang wajib-wajib. Salatnya juga tabungan salat-salat sunnahnya itu enggak banyak. Tapi dia lebih fokus kepada berusaha untuk khusyuk sempurna dalam sholat-sholat wajibnya dulu. Demikian juga dalam ibadah yang lain. Tapi bisa jadi orang ini mendapatkan pahala yang besar daripada orang yang rajin melakukan ibadah mahdhah tapi enggak punya akhlak. Ya. Dia hanya fokus kepada ibadah yang wajib tapi akhlaknya masya Allah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya. Ini ukuran menjadi, ini tolak ukur. Akhlak seseorang itu adalah tolak ukurnya kepada orang terdekat. Itu tolak ukurnya. Ya, makanya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Wa khiyarukum khiyarukum li ahli." Dan orang pilihan di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan istri-istrinya. Yang paling baik dengan keluarganya. Ya, itu tolak ukurnya itu sebelum berbuat baik kepada tenaga, sebelum mengukur seorang itu baik akhlaknya dari sisi dia interaksinya dengan tetangga, interaksinya dengan teman, yang menjadi ukuran yang standar baku di dalam Islam adalah dalam masalah interaksi sama manusia itu pada istri, pada anak. Ya, khiyarukum khiyarukum di ahli. Nah, bisa jadi dia limited dalam masalah ibadah mahdhah itu tadi, hanya fokus ke wajib-wajib, tapi ternyata dia merupakan pahala orang tahajud, borong pahalanya orang puasa. Kok bisa, Ustaz? Karena akhlaknya yang baik, masya Allah, akhlaknya yang baik sehingga dia mendapatkan pahala tahajud, dia mendapatkan pahala orang puasa. Jadi akhlaknya masya Allah, jangan dikira akhlak itu bukan bagian dari amal saleh, itu bagian dari amal saleh itu. Ada nilai tahajud ternyata di dalam akhlak itu, ada nilai-nilai puasa Senin Kamis barangkali, atau puasa Daud, ya, dan puasa-puasa yang lain di dalam akhlak kita yang baik tersebut. Kemudian pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti kemuliaan mulianya akhlak di dalam Islam, ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang kalau itu orang kalau punya akhlak baik, maka Allah akan tambahkan umurnya, ya, dan Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Beliau pernah mengatakan, husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar bisani fil a'mal. Ya, akhlak yang baik itu makmur dan menambah umur. Makanya orang punya tetangga yang enggak baik, dia enggak berbuat tetangga itu kan problem. Ya, namanya problem itu sumber penyakit, masalah sumber penyakit luar dalam. Jadi ya seperti misalnya stroke, ya kan, itu antara penyebabnya kan stres. Bisa menambah, kata Nabi, ya'muranil wa yazidani fil a'mar, ya, dapat menambah umur, ya, menambah panjangnya umur. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang tazkiyatun nufus, ya. Kalau tadi kita bicara tentang akhlak yang baik, nah sekarang kita, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus, ya. Nah, istilah tazkiyatun nufus ini sering sekali digandengkan dengan akhlak, ya, karena memang keduanya ada keterkaitan. Seorang tidak bisa disebut berakhlak yang baik kalau dia tidak melakukan tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, dari kotoran-kotorannya, seperti dendam, hasad, gemar berbohong, gemar mencuri, ya, tidak amanah, tidak tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, kalau akhlak baik itu proses, ya, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik itu tadi, dengan budi yang luhur, maka pembersihan jiwa kita dari kotoran, akhlak-akhlak. Nah, Rasulullah SAW di antara beliau diutus kepada adalah tazkiyat nufus, untuk membersihkan manusia daripada akhlak-akhlak yang buruk tadi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka. Nah, ini nilai tazkiyatun nufusnya, ya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotorannya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu hadis, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga mengatakan, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada suatu kaum seorang rasul yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan, mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotorannya, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka di antara proses, di antara isi risalah Nabi kita, dan itu menjadi pokok daripada risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah tazkiyatun nufus. Oleh karena itu, tazkiyatun nufus ini masuk di dalam poin penting dalam dalam dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena tidak akan bermanfaat ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat ketika kita tidak ada upaya untuk membersihkan jiwa masyarakat dari kotoran-kotorannya, ya. Misalnya kita sibuk mendakwahkan kepada masyarakat tentang salat, zakat dan sebagainya. Kemudian kita lupa mengingatkan mereka tentang bahaya riya, tentang pentingnya ikhlas misalnya kan, tentang bahayanya ujub, bahayanya ya sum'ah. Ya. Maka apa manfaatnya salat yang mereka lakukan, sedekah yang mereka lakukan ketika salat, sedekah dan amal soleh yang mereka lakukan itu ternodai dengan riya, ya kan? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam konten dakwahnya juga memperhatikan sisi ini. Mereka juga memperhatikan sisi tazkiyatun nufus, ya, mengingatkan masyarakat tentang noda-noda jiwa yang dapat menghapus amal kebaikan, ya. Mengingatkan masyarakat tentang akhlak-akhlak yang buruk, bukan untuk mengajarkan kepada masyarakat akhlak yang buruk, tapi untuk agar masyarakat itu waspada, agar umat itu waspada daripada akhlak-akhlak yang buruk. Nah ini, jadi tazkiyatun nufus itu tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan dakwah kita, ya. Dia ibaratnya kalau di dalam ya, kalau orang mau bertani ya kan, tazkiyatun nufus itu ibaratnya orang buka lahan ya. Ditebangi pohon-pohon yang kurang bermanfaat, disiangi hama-hama yang mengganggu tanaman ya kan. Kalau seorang sibuk nanam padi tapi tidak sibuk membersihkan padi itu dari rumput-rumput yang dapat menyerap gizinya padi ya, sehingga pertumbuhannya menjadi kurang, ya nggak akan manfaat ya, nggak akan kurang manfaatnya, mungkin akan berbuah, akan panen, tapi tidak akan maksimal atau bahkan bisa jadi gagal panen. Kalau orang sibuk nanam tapi kemudian dilepas, tidak dirawat gitu, tidak dibersihkan hama-hamanya, maka itu bisa gagal panen, atau kalau panen ya nggak maksimal. Nah jadi selain kita ini menanam ya, selain kita ini menyampaikan dakwah, nasihat ya, jangan lupa juga kita untuk melakukan upaya tazkiyah, melakukan upaya tazkiyatun nufus, agar benar-benar dakwah kita ini berbuah ya, agar benar-benar ilmu yang kita ajarkan kepada masyarakat itu dapat bisa dipanen secara maksimal oleh mereka ya. Baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan pemirsa pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bahayanya hadis palsu dan lemah. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.